بسم الله الرحمن الرحيم. Syafi'i, ya, Ahmad, Syafi'i, Jumhur, Mayoritas Ulama. yang difatwakan oleh Al-Jazair yang dipimpin Ibnu Baz, juga difatwakan oleh Al-Haymi. Dan ada hadis, yakni hadis mauquf akhir dari Ibnu Umar bahwa beliau melakukan itu, dan ini secara riwayat amalan Ibnu Umar, tetapi secara hukum ya itu tidak bisa ditetapkan dengan ijtihad. Ya, artinya Ibnu Umar tentunya dapat ya dapatkan itu dari siapa, dari Nabi Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Takbir pertama wajib berniat dalam kalbu, dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah, dan ini adalah rukun. Ya, wajib berniat dalam kalbu ya untuk melaksanakan sholat jenazah. Dan namanya niat, niat itu artinya al-qasd wal 'azm, maksud dan tekad. Ya, yang namanya maksud tekad itu hati. Ya, itu amalan hati. Jadi tempatnya di hati. Nah, jadi jika kita sudah meniatkan, ya, sudah bermaksud dan bertekad di hati untuk melaksanakan sholat jenazah, itu sudah niat. Dan ini adalah rukun, ya, sebenarnya ini adalah rukun. Sebenarnya pembahasan niat ada khilaf di antara ulama, apakah dianggap rukun, kategorinya rukun atau syarat, mana yang lebih tepat. Sebenarnya ada perbedaan pendapat. Pada semua ibadah, ibadah wudu, ya, bersuci, wudu, ya, tayamum, mandi, sholat, puasa, ya, pada ibadah-ibadah itu, ya, ibadah-ibadah itu tidak sah jika tidak didahului oleh niat. Tetapi niat itu, apakah kategorinya dianggap sebagai syaratnya, syarat yang menentukan sahnya, atau diistilahkan dengan rukun penyusun ibadah itu? Memang ada dua pendapat. Ya. Nah, di sini yang anukil dikatakan rukun. Ya, tapi Allahu a'lam. Ya, jika dibahas tampak, ya, nampak bahwa yang mengatakan syarat, ya, yang mengatakan syarat lebih kuat. Ya, kenapa? Karena niat mendahului. Niat itu mendahului ibadah. Ya, yang namanya rukun itu penyusun ibadah. Ya, penyusun ibadah. Adapun ini mendahului, sudah harus ada sebelum dimulai ibadah itu. Jadi lebih tepat syarat. Ya. Ya, jelas dua pendapat ini, ya, konsekuensi hukumnya sama. Yani jika tidak ada niat maka tidak sah. Hanya beda dalam penentuan yang tentu syarat dan sebagainya. Nah, jadi niat itu mendahului ibadah, sudah harus ada niat sebelum takbiratul ihram. Hanya saja eksistensi niat dari awal ibadah, ya, sampai akhir ibadah, eksistensinya itu harus tetap dipertahankan. Harus tetap dipertahankan. Dalam arti di tengah berlangsungnya ibadah tidak boleh bertekad untuk memutuskan ibadah itu. Nah, jika sedang sholat kemudian berniat yang dipertekad untuk keluar dari sholat, batal. Sebenarnya sedang puasa kemudian dia bertekad berniat untuk membatalkan puasanya, batal. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi dia sudah bertekad membatalkan, batal. Ya, meskipun dia belum keluar dari sholat, tapi di hatinya dia sudah bertekad memutus niatnya, batal. Begitu. Ya, itu masalah niat. Adapun keraguan, kadang-kadang seseorang tertipu keraguan lanjut atau tidak. ibadahnya. Ya, yang terkuat keraguan tidak menghilangkan eksistensi niat. Ya, keraguan tidak menghilangkan eksistensi niat. Karena Ibnu Mas'ud pernah sholat tahajud bersama Nabi Rasulullah di luar Ramadan. Ya, karena tahajud berjamaah di luar Ramadan kadang-kadang boleh, kadang-kadang. Adapun dirutinkan jadi sunnah, ya, jadi bid'ah. Kadang-kadang saja. Karena Rasulullah melakukannya berapa kali. Ya, ini jika kebetulan dilakukan sama-sama berada di satu rumah, di satu tempat. Ya, kemudian sama-sama bangun malam. Ya, melihat ini sholat yang ingin bergabung berjamaah, ya masalah. Kan tidak dirutinkan, tidak dijadikan sunnah, karena itu hanya sunnah di bulan Ramadan haram. Ibnu Mas'ud ikut, ya, salat tahajud bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Nabi panjang sekali. Ya, Ibnu Mas'ud merasanya berat. Akhirnya bimbang, ragu, muncul pikiran-pikiran, terlintas pikirannya untuk keluar dari sholat, meninggalkan atau sholat sendiri. Tapi yang namanya sahabat, ya, yang namanya sahabat, dia tetap bertahan, tetap bertahan, mendapatkan keutamaan sampai selesai. Artinya, ini dari bahwa keraguan tidak menghilangkan eksistensi niatnya. Baik, kita lanjut. Sholat diawali dengan takbiratul ihram disertai mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga. Kemudian langsung bersedekap di dada. Seperti halnya pada sholat lima waktu berdasarkan keumuman makna dan dalil. Jadi caranya begini. Ya. Ada tiga tata cara. Ya. Yang pertama, bersamaan mengangkat tangan, bersamaan juga memulai takbir. Allahu Akbar. Ya. Dan takbir itu tidak usah panjang-panjang, ya. Yang tampak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca biasa. Takbir. Ya, Allahu Akbar dibaca. Nah, tidak panjang-panjang Allahu Akbar. Ya. Wajib, dan itu yang diajarkan oleh ulama kita. Nah, Allahu Akbar. Biasa. Allahu Akbar. Ya. Nah, perkataan pertama yang ditunjukkan oleh hadis, bersamaan mengangkat tangan, bersamaan mulai takbir. Allah. Selesai takbir, telapak tangan sudah terpasang setinggi bahu. Atau yang kedua, setinggi atas telinga. Allah. Selesai, langsung diturunkan tangan, langsung bersedekap. Jangan dijatuhkan lagi ke bawah. Yang dijatuhkan lagi, dijulurkan lagi awal, ya. Kembali ke yang awal, selesai langsung bersedekah. Nah, cara kedua, telapak tangan diangkat dulu, dipasang dulu. Setelah terpasang baru bersedekah. Allahu Akbar. Pasang dulu, Allahu Akbar. Kemudian bersedekah. Cara yang ketiga, takbir dulu. Allahu Akbar. Setelah takbir, baru mengangkat tangan dan bersedekah. Allahu Akbar. Baru mengangkat tangan, kemudian bersedekah. Ya, itu tiga cara yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian sekarang di sini yang dibahas yaitu tata cara bersedekah. Secara global, terdapat dua tata cara bersedekah yang disunnahkan diamalkan secara bergantian, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ada dua yang disunnahkan yang harus saya bergantian. Apa yang pertama? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi bukan menggenggam, hanya meletakkan. dengan tangan kanan. Ya. Nah, ini juga dari rinciannya. Rinciannya adalah pertama, untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ada tiga tata cara pilihan ditetapkan oleh Al-Qusaimi. Yaitu yang pertama, dan ini semuanya masuk dalam makna hadis. Ya. Hadisnya kami tampilkan di catatan kaki. Ya. Di catatan kaki penyebutan dalilnya, kami hanya menyebutkan di atas, ya. Tanpa penyebutan hadis untuk mempermudah, ya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan kiri. Ini satu. Yang kedua, ya, yakni kadang-kadang mengamalkannya gitu. Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pergelangan tangan kiri ini, telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Yakni sebagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, sebagiannya di atas pergelangan, dan sebagiannya di atas lengan bawahnya. Begini. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri. Ya. Ini kan lengan bawah. Jadi lengan bawah itu batasnya sampai ke siku, ke siku. Jadi siku enggak masuk. Hanya di lengan bawah sih. Di atasnya pergelangan. Ini semua masuk dalam makna hadis. Nabi alaihi salatu wassalam di tentang kaki disebutkan hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Ini yang bermakna umum. Lihat kata kaki nomor 50. Nah, hadis yang pertama hadis Wa'id bin Hujr riwayat Muslim. Yang ini hadisnya Wa'id bin Hujr melihat Nabi alaihi salatu wassalam salat dan Nabi meletakkan telapak tangan kanannya, ya, di atas telapak tangan kirinya. Nah, ini tuh tata cara ini. Kemudian hadis yang kedua ditampilkan di sini, hadis Sahih bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari, kana nasi umarun an yad'a ar-rajul al-yad al-yumna 'ala dhira'i al-yusra fi shalah. Kaum muslimin diperintahkan agar setiap mereka meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kiri dalam sholat. Nah, tangan kiri, ya, di sini dhira bahasa Arabnya. Artinya dalam bahasa Arab dhira itu dari ujung jari sampai ke siku. Itu dalam bahasa Arab. Berarti masuk di dalam keumuman makna hadis ini semua yang disebutkan tadi, di atas punggung telapak tangan kiri, di atas pergelangan tangan kiri, di atas lengan bawah. Jadi yang penting bukan di siku, bukan begini. Jangan letakkan telapak tangan kanannya di siku. Ini tidak ada, ini diingkari oleh para ulama. Tidak ada sama sekali dalilnya, tidak masuk dalam makna. Jadi puncaknya ujung jari kita di dekat siku itu paling ujung. Nah, semuanya masuk di mana itu. Kemudian yang kedua, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan, ada sedikit perbedaan pendapat mengenai tata caranya. Atau sebelum lanjut ke sini, tadi masih ada catatan kaki nomor 51, yaitu yang secara khusus meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan. Nah, itu ada hadisnya Wa'il bin Hujr riwayat Ahmad Abu Daud, yang saya bisa lihat di catatan kaki. Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, di atas pergelangannya, dan di atas lengan bawahnya. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. menggenggamkan kiri dan kanan, ada sedikit perbedaan pendapat mengenai tata caranya. Terdapat dua pendapat yang tidak jauh berbeda. Ya, yaitu pertama menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Artinya genggaman tidak melampaui pergelangan tangan. Ini. Jadi tangan kita menggenggam telapak kiri kita, ya, di bagian pergelangan. Jadi tidak melewati pergelangan. Digenggam. Genggam. Baik. Yang kedua, menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung lengan. Ya. Menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung lengan. Jadi melewati pergelangan sedikit, ujung lengan lengan. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Yang kedua ini mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama mazhab Ahmad Hanbali. Jadi yang pertama, ya, mazhab Ahmad Hanbali. Jadi di pergelangan tidak melewati. Yang kedua mazhab Syafi'i, di pergelangan dan melewati sedikit sampai ke ujung lengan sedikit. Nah, sepertinya pendapat pertama lebih tepat, lebih sesuai dengan hadis. Tetapi pendapat kedua mazhab Syafi'i juga masih tercakup dalam makna hadis. Jadi jika itu jawabnya juga tidak masalah. Hadisnya lihat di catatan kaki nomor 55. Hadis riwayat Ibnu Hujair yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah, lafaznya ya. Tsumma akhadha shimalahu bi yaminih. Ya, baik bisa menceritakan bahwa beliau sahabat ini melihat Nabi SAW berdiri menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian menggenggam tangannya dengan tangan, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ya. Pada riwayat An-Nasa'i yang lainnya dengan lafaz qabada bi yaminihi 'ala shimali, jelas sekali qabada menggenggam tangannya dengan tangan kanannya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, tangan kiri itu, ya, tangan kiri dalam bahasa Arab jika dimutlakkan begitu, itu maksudnya telapak. Nah, makanya jadi telapak tangan kiri digenggam dengan telapak tangan kanan. Dan berarti batasnya hanya di pergelangan. Tapi jika lewat sedikit, seperti mazhab Asy-Syafi'i juga, insyaallah masih masuk dalam makna hadis, tidak masalah. Meskipun yang pertama lebih tepat. Yang penting yang digenggam di lengan di sini. Nah, sebagian orang yang genggam lengan di sini, ini mana dalilnya? Tidak ada. Hadis yang datang untuk lengan ini di sini bukan digenggam, tapi telapak tangan diletakkan. Adapun menggenggam dari telapak tangan kanan menggenggam telapak tangan kiri. Jadi pergelangan atasnya atau bawahnya. Baik. Nah, mungkin waktu sudah habis. Adapun posisi bersedekah nanti kita akan pelajari secara detail. Ringkasnya ada tiga, ada riwayat dari Imam Ahmad, ya. Ada tiga riwayat dari Imam Ahmad. Atau ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Intinya Imam Ahmad itu memberi kebebasan antara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Nah, jadi seringkatnya Imam Ahmad memberi kebebasan antara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Nah, baik. Tetapi yang terbaik adalah di atas pusar, dan di atas pusar ini maksudnya yang terbaik adalah di dada. Nah, ada pun hadis tentang ini yang kita bahas nanti, ya, bahwa hadis ini Syekhul Mukbil menilai dhaif, ada pun Al-Albani beliau beriktihad menilai hasan dengan pengakuan. Nah, jadi memang yang terbaik di dalam. Baik, dan secara lengkap kita bahas nanti. Ya. Dan memang jika kita sholat di begini tidak ada kelihatan lebih serius dibanding orang yang sholat ini sampai sekali. Tapi yang jelas itu pun datang Imam Ahmad memberi kebebasan di bawah pusat atau di atas pusat. Nah, kita memilih mana yang lebih dekat, ya akan kita pasar lagi. Tidak kita lebih dekat tidak ada di atas. Nah, Allahu a'lam. Karena salat isya sudah baik, maksud kita akhiri. Jazakumullah khairan.